hujan di malam yang hening itu menyentuh hatiku yang sepi. Bisikan bayu seakan terdengar suara, lalu ku terlena di lamunan. Basah pipimu dengan lina air mata, bila ku nyatakan padamu aku kan pergi membawa hati yang luka, lalu kau merayuku kembali. Kini ku jauh darimu, mencari sinar bahagia. Dirimu tunggu menjauh, tinggalkan aku dalam derita. Hujan yang turun seakan tiada hentinya, membawa mimpiku yang duka. Berlalu kini kenangan cinta yang hampa dalam desiran hujan semalam. Kenangan cinta yang hampa dalam desiran hujan semalam, dalam desiran hujan semalam, semalam.